Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-ma'na al-ijmali. Hadith al-khamis wa thamanun ba'd al-mi'ah. Tahfadun insyaAllah ba'da syarah. Ya, jadi enggak sekarang. Sekarang kita bahas dulu makna-maknanya. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقال المفطرون فضربوا al-abniyata wasaqaw ar-rukam. Maka orang yang puasa berjatuhan, lemah, enggak mampu untuk bekerja. Wa qamal muftirun. Akhirnya bangkitlah orang-orang yang tidak puasa untuk bekerja, membangun kemah-kemah, memberi makan makanan binatang ternak, mengurusi semua urusan-urusan mereka, orang-orang yang berbuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Bahwa para muftirun, orang-orang yang berbuka hari ini membawa pahala. Artinya justru orang yang berbuka yang berjasa. Al-ma'na al-ijmali, kana sahabah ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ahadi asfarih. فبعضهم مفطر وبعضهم صائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقر كلا منهم على حاله. Bahwa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bersama Nabi SAW di salah satu safar-safar. Sebagian mereka muftir, berbuka puasa, wa ba'dhum, dan sebagian yang lain berpuasa. Sedangkan Nabi SAW yuqirru, yani takriran, membenarkan atau membiarkan masing-masing mereka ala halihi, atas keadaan mereka. Yang mau puasa silakan, yang berbuka silakan. Fanazalu fi yaumin har, maka mereka singgah pada satu hari yang sangat panas, liyastarihu, untuk beristirahat, min anais safar, untuk beristirahat dari beratnya safar, wa harril hajirah, dan dari panasnya waktu hajirah. Kapan itu waktu hajirah? Ba'da az-zawal. Wa amma adh-dhuhr fil hajirah. Waktu dhuhr di hajirah. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum mutaqashshifina la yajidu aktsaruhum ma yudhilluhu 'anil syams. Sedangkan mereka saat itu mutaqashshifin, tidak memiliki naungan apapun. Itu makna mutaqashshifin. La yajid aktsaruhum ma yudhilluhu 'anil syams. Tidak memiliki apapun yang bisa menaungi mereka dari matahari. Illa an yadh' yadahu 'ala ra'sih. Dalam keadaan tidak ada yang bisa kecuali mereka meletakkan tangan-tangan mereka di atas kepala mereka. Au an yadha kisaahu fawqa 'udin, atau meletakkan kainnya di atas kayu 'ud, au syajarah, atau pohon, fayastadillu bihi, kemudian bernaung di bawahnya. Falamma nazalu fi hadhihi al-hajirah, ketika mereka singgah di waktu panas tersebut, saqata as-sa'imuna minal har, orang-orang yang berpuasa berjatuhan, tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Min al-harri wadh-dhama, karena panas dan karena haus. Falam yastati'u al-amal, maka mereka tidak mampu untuk bekerja. Wa qama al-muftirun, akhirnya bangkitlah orang-orang yang berbuka, orang yang tidak berpuasa. Fadarabul abniyah binasbil khiyam, mereka mulai memasang tenda-tenda, memasang bangunan, maksudnya bangunan tenda. Binasbil khiyam, yaitu memasang kemah-kemah. Wa'akhbiya juga sama, kemah hanya saja dari kulit. Khaba. Wasaqawul ibil, dan juga mereka memberi minum unta-unta. Wa khadimu ikhwanahum as-sa'imun, dan mereka melayani orang-orang yang berpuasa, menyiapkan tempat untuk mereka agar mereka bisa bernaung. Kasihan mereka berpuasa, atau kalau yang sudah susah berjalan dipapah, diangkat ke tempat yang teduh, ila akhirnya. Falamma ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi'lahum, ketika Nabi melihat perbuatan mereka, orang-orang yang berbuka, wa maqamu bihi, dan apa yang mereka tegakkan min khidmatil jais, apa yang mereka lakukan dari khidmah melayani tentaranya, pasukannya, syajja'ahum, Nabi pun memberi semangat pada mereka, tasyji'an. Wa bayyana fadlahum, dan Nabi menjelaskan keutamaannya. Wa qala, maka Nabi bersabda, dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr, hari ini orang yang berbuka puasa mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Ma yuqad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis jawazul iftari was-siyam fi as-safar, bolehnya berbuka ataupun berpuasa bagi orang yang safar. Fahada dalil man? Dalil qaul jumhur. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra kullan ala ma huwa alaih. Karena Nabi mentakrir, menstujui, membenarkan masing-masing dari kedua golongan tersebut, yang berbuka ataupun yang berpuasa. Tsani, istafadna aidan min hadzal hadis ma kana alaihi as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Min riqqatil hali fid dunya. Faedah kedua, melihat keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Min riqqatil hali fid dunya, di antara mereka atau keadaan mereka itu riqqatil hal, keadaannya sangat serba kekurangan. Dan itu makna mutaqashifin tadi. Tidak punya ini, enggak punya itu. Dalam masalah dunia mereka fuqara, pas-pasan. Wa ma dzalika lam tamna'ahum riqqatul hal min intirkabus si'ab fil jihad fi sabilillah ta'ala. Tetapi bersama dengan itu, bersama dengan keadaan mereka yang lemah dalam ekonominya, tetapi tidak menghalangi mereka, riqqatul hal tidak menghalangi mereka, kesusahan mereka untuk bisa menjalani jalan-jalan sulit, irtikab as-si'ab baqsad, yakni kesulitan-kesulitan, menjalani kesusahan-kesusahan fil jihad, dalam jihad fisabilillah. Bukan syi'ab, dari syi'ab bisyin, itu adalah bukit-bukit atau celah-celah bukit. Fi sabilillah, mereka tidak terhalang untuk berangkat jihad fisabilillah. Thalithan, faedah yang ketiga, istafadna min hadzal hadis fadla khidmatil ikhwan wal ahl, keutamaan melayani saudara-saudara sesama muslim, keutamaan melayani keluarga, mengurusi orang lain. Wa annaha minad-din, dan itu termasuk agama, minad-din. Wa minar-rujulah, dan itu termasuk rujulah, sifat laki-laki, kejantanan. Biar saya kerjakan, kamu istirahat. Itu rujulah, sifat laki-laki. Tidak pengen dilayani, itu sebaliknya, sifat kalau kata orang sini kemayu, ya. Koyok sing ayu-ayu ah. Taib, pengennya dilayani. Laki-laki sebaliknya, pengennya ngurusi. Perlu apa? Saya ambilkan. Perlu apa? Saya... Itu laki-laki namanya. Rujulah. Sifat laki-laki. Adapun yang malas, pengennya dilayani dan sebagainya, biasanya, biasanya. Kecualian tetap ada. Maka kata beliau, fadlu khitbatil ikhwan. Kita dapatkan pelajaran dari hadis ini, keutamaan melayani teman-temannya, saudara-saudaranya, ketika mereka tidak mampu apalagi, ketika mereka susah payah, ketika mereka dalam keadaan puasa, lemah, kasihan. Maka kata yang tidak berpuasa, biar saya membangunkan kemahnya. Kamu istirahat di sini. Ini saya siapkan tempatnya. Kamu jangan di tempat panas, kamu kan berpuasa. Di sini tempat yang teduh, disiapkan kemah-kemahnya. Istirahat di sini. Masya Allah. Ini sifat rujulah. Oleh karena itulah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin para wanita yang mengurusi mereka, yang memberikan pada mereka apa yang mereka perlukan, yang mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan kemahnya. Rumah kan mirip dengan kemah, hanya saja lebih lama, lebih permanen. Qala, dikatakan selanjutnya bahwa itu sifat rujulah allati sabaqana fiha saffat hadhil ummah. Sifat rujulah, sifat kelaki-lakian, sifat kejantanan yang sudah didahului kita oleh mereka, generasi pertama umat ini. Sofwatu hadhil ummah. Intisarinya umat ini. Itu para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Khilafan li fi'li kathir minal mutaraffi'in al mutakabbirin. Berbeda dengan sifatnya kebanyakan orang-orang yang mutaraffi'. Mutaraffi' merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, wal mutakabbir merasa lebih besar, sombong, duduk di bangkunya atau di kursinya, ambilkan buat saya ini, ambilkan buat saya itu, tolong bangunkan kemah saya, ila akhir. Tidak demikian. Itu sifat orang-orang mutaraffi' dan mutakabbir. Yang keempat, innal fitra fi safari afdal. Sesungguhnya berbuka di dalam safar afdal. Faedah yang keempat. Berarti qaulu man hadha? Dalil yang mendukung pendapat siapa? Hah? Jumhur dibagi dua lagi kan? Jumhur menyatakan boleh berpuasa, boleh berbuka. Ternyata di antara mereka ada yang menyatakan sebaiknya berbuka, ada yang mengatakan sebaiknya puasa. Saya mengatakan sebaiknya berbuka. Hah? Yang kemarin terlewat kan, belum terbaca. Nah, kembali kita kepada halaman yang sebelumnya. Dhahab al-Imam Ahmad ila anna al-fitr fi Ramadan afdal walau lam yalhaq as-sha'im masyaqqah. Imam Ahmad berpendapat bahwa berbuka dalam safar di bulan Ramadan itu lebih afdal walaupun tidak masyaqqah, apalagi masyaqqah. Wa yaqulu bi istihbabil fitr aidan, beliau juga berkata dianjurkannya atau mustahab untuk berbuka Sa'id ibn Musayyib dan Al-Auza'i dan Ishaq. Mereka inilah berpendapat afdal berbuka dan itu mereka biasa memakai dalil yang seperti ini. Yang Nabi menyatakan dahabal muftiruna al-yauma bil ajr. Orang-orang berbuka hari ini malah dapat pahala katanya. Karena bisa bekerja, bisa membantu saudara-saudaranya ila akhir. Sedangkan yang berpuasa terlalu panas, terlalu haus enggak bisa berbuat apa-apa. Minha marahu Abu Dawud an Salamah ibn al-Muhbiq an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu humulatun ya'wi ila syab'in falyasum ramadhana haitsu adrakahu. Man kana lahu humulah ya'wi ila syab'. Siapa yang memiliki humulatun, bawaan yang bisa membawa dia kenyang, maka hendaklah dia berpuasa Ramadan dimanapun dia dapati. Walhumulah, yang saya terjemahkan bawaan, adalah al-ahmal allati yusafir biha sahibuha. Al-ahmal adalah yang biasa orang safar membawanya, ini bekal. Siapa yang punya bekal cukup untuk bisa mengenyangkannya, silakan dia berpuasa. Amma adillatul hanabila faminha hadis laisa minal birri as-siyamu fis safar. Adapun dalil para hanabila diantaranya, laisa minal birri as-siyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Wa hadis innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu. Baik. Kembali kepada pembahasan. Idan mahi al-fa'idah istafad min hadal hadis. Istafadna min hadal hadis fawaid. Awalan jawazul iftar wa siyam. Thanian riqqat as-sahabah. Riqqat hal as-sahabah. Keadaan para sahabat yang serba kekurangan. Yang ketiga, fadlu khidmatil ikhwan. Pentingnya mempersiapkan atau melayani saudaranya. Maka jangan dorong-dorongan, tetapi rebutan keutamaan itu. Barakallahu fikum. Biasanya kalau ada sesuatu, acara atau apa, biasanya mesti orang yang bangkit untuk melayani teman-temannya, hanya itu saja, simpulan. Harusnya biar saya saja. Berebut. Dan yang diambil kerjaannya, dia berpikir, apalagi yang harus saya kerjakan. Kalau gitu biar saya yang ambilin sampahnya. Biar jangan sampai berserakan kemana-mana. Ini barakallahu fikum, khidmatul ikhwan, hadha fadlun. Memiliki keutamaan-keutamaan lahu, fadlun. Bahkan dikatakan minar rujulah, termasuk kejantanan, kelaki-lakian. Jangan menganggap itu rendah. Ah, emang saya khodim, pembantu harus melayani mereka. Bukan seperti itu. Kamu lihat apa yang mereka perlu dibantu. Kalau memang nggak perlu dibantu, ya nggak usah. Tetapi melihat orang-orang ini sedang sibuk dengan sesuatu, sedang apa misalnya nyapu, sedang mengumpulkan sampahnya. Kamu langsung ambil tempat sampahnya, kamu bantu. Sini. Kamu tetap nyapu, biar saya yang ambilin. Jadi yang nyapu itu hanya mengumpulkan di satu tempat, sedangkan yang lain membantunya. Wah kata, barakallahu fikum, kembali kepada kitab. Rabi'ah, yang keempat, innal fitra fis safari afdal. Mengikuti sebagian pendapat para ulama, al fitru fis safari afdal. Atau yang rajih, ماذا نقول yang lebih rajih dari ini? Iya, dilengkapi saja kalimat ini. Al fitru fi safar afdal ma'al asyaqqah. Artinya dalam keadaan masyaqqah lebih bagus berbuka. Mengapa? Supaya bisa bekerja, bisa beramal, bisa beramal saleh, membantu saudaranya ila akhirnya. La siyama idza iqtarana bidzalika maslahatun min at-taqawwi. Maka dikatakan lebih-lebih lagi kalau dengan berbuka maka akan mengiringi dia iqtarana bidzalik maslahatun. Apa maslahatnya? At-taqawwi, untuk menjadi kuat. Kalau menjadi kuat ketika dalam jihad fisabilillah, afdal, pasukan yang kuat lebih afdal daripada pasukan yang lemah. Yani alal a'da, menghadapi musuh. Atau seperti tadi, bisa berkhidmat kepada saudara-saudaranya. Fa inna fa'idata shaumi talzam sahibaha. Karena faedah berpuasa hanya pada dirinya pribadi. Tapi faedah iftar fil masyaqqah, faedahnya yata'adda ila ghairihi. Fama huwa al-afdal? Al-afdal, al-fa'idah li nafsihi atau al-fa'idah linnas li ghairihi, li nafsihi wa ghairihi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya rajulun shoma yasyamu sunnah wa'takafa wa shalla ala salat sunnah afdal aw man yatakallam ala ahli al-bid'ah tahdiran min ahli al-bid'ah ayyuhuma afdal. Jawaban Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan kaidahnya dulu. Amma saumuhu, amma salatuhu wa dhikruhu wa i'tikafuhu fali nafsihi huwa. Wa amma al-kalam ala ahli al-bid'ah tahdiran lil-muslimin agar mereka selamat, hadha lin-nas lil-muslimin fa hadha afdal. Beliau menjawab afdal dengan apa? Dengan lihat nafa'nya. Apakah li nafsih aw yata'adda ila ghairihi? Kalau nafsihi ya bagus, tapi buat dia sendiri. Tetapi kalau untuk manusia secara umum itu lebih bagus lagi. Barakallahu fiikum. Tentunya al-jama' bainahuma afdal wa afdal. Ni'mah ala ni'mah, fa'idah ala al-fa'idah. Barakallahu fiikum. Dia berpuasa sunnah, dia salat sunnah, dia i'tikaf, dan dia juga memperingatkan bahaya ahlul bidah. Ya kan? Bisa jamak dua-duanya, wabihi wa ni'mah. Tetapi kalau seperti ini, enggak bisa dua-duanya. Kalau saya puasa, lemah. Terus siapa yang akan bangunkan kemahnya? Itu bangun, bikinin. Dianya, saya juga lemas. Terus, bagaimana? Siapa yang akan bekerja? Barakallahu fikum. Sehingga, enggak bisa dua-duanya. Kalau dia berbuka, dia bisa melakukan khidmah. Kalau dia berpuasa, enggak bisa. Maka saat itulah, al-fitru afdal. Saat itulah, berbuka lebih baik. Bahkan didoakan oleh Nabi, atau bahkan diucapkan dengan kalimat, dahabal muftiruna al-yawma bil-ajr. Hari ini, orang-orang yang berbuka dapat pahala. Qala, fa inna fa'idatas shaum talzam sahibaha, karena faedahnya puasa pada dirinya sendiri, amma fa'idatul iftar, adapun faedahnya berbuka mithli dzalikal yaum. Lihat catatan beliau. Sebagaimana kama qulna, sebagaimana kita ucapkan tadi, fi mithli dzalikal yaum, di waktu yang seperti itu. Di waktu apa? Di waktu kalau kamu puasa kamu enggak bisa kerja. Kalau enggak puasa, kamu bisa kerja. Ini di tempat panas, safarnya, safar yang memberatkan. Maka di waktu yang seperti itu, fa'innaha tata'addal muftir ila ghairihi. Faedahnya akan yata'adda, akan menjulur kepada yang lainnya. Wa min huna kanal iftaru awla. Maka dari sinilah, maka berbuka lebih afdal. Baik, berarti apa kesimpulan faedah keempat? Agar catatannya ringkas, kalau menghafalkan mau ulangan itu gampang begitu. Hah? Apa ringkasnya? Tiga kalimat, bisa enggak? Enggak bisa. Antum yang menyusunnya. Empat kata. Bisa? Iftar, afdal, mal masyaqqah. Safarnya mana? Berarti lima kalimat. Mata naqul. Al-fitru fis safaril syaqqah, disifatin afdal. Berapa kalimat itu? Al-fitru fis safaril syaq afdal. Naam. Yang kelima, hasul Islam 'ala al-'amali wa tarkil kasali faqad ja'ala lil 'amili nasiban kabiran min al-ajri. Anjuran Islam 'ala al-'amal wa tarkil kasal. Anjuran agama ini, agama Islam, untuk bekerja. Kerja. Wa tarkil kasal. Jangan malas. Barakallahu fikum. Faqad ja'ala lil 'amili nasiban kabiran min al-ajr. Karena sesungguhnya orang yang bekerja beramal, mendapatkan bagian pahala yang besar, dan juga wa fadl alal munqati' lil ibadah, lebih utama daripada orang yang mengurung diri dalam ibadah. Munqati' itu terputus hubungan dari manusia, menyendiri lil ibadah, untuk ibadah. Fahadha radd ala sufiyah, bantahan terhadap kaum sufi yang mereka yanqati' fi sawma'atihi atau fi mihrabihi yusalli wa yasum wa yadhkurullah dhikran katsira wa la ya'khudh min baitihi wa la yu'ti al-jiran manafi' wa la yusallim 'ala al-muslimin wa la yashtaghil. Limalah? Yani li hayatihi. Barakallahu fikum wa hayati ahlihi wa auladihi. Ayuhuma afdal? Yang ngurung diri untuk ibadah atau yang bekerja untuk khidmati nafsihi wa khidmati ghairihi wa khidmati ahlihi wa auladihi? Athani afdal, barakallahu fikum. Apakah faedah ini diambil dari hadis ini? Naam. Karena terbagi dua saat itu, ada yang berpuasa, ada yang tidak. Dalam keadaan yang berpuasa kepayahan. Karena hadisnya menyebutkan saqafa as-sawam. Orang yang berpuasa pada berjatuhan. Dan yang tidak puasa melakukan khidmah untuk yang berpuasa tadi. Dikatakan oleh Nabi, dhahabal muftirun bil ajr. Para muftirun mendapatkan pahala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga barakallahu fikum, al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minul da'if. Walikullin? Anam. Masing-masingnya memiliki keutamaan. Tetapi yang qawi lebih afdal. Wa aina hadhihi minan na'iqin alladhina yarawnahu dinan 'a'iqan 'anil 'amal wa taqaddum ar-ruqi qaddahahumullah fa innahum yahrifuna bima la ya'rifun. Lihatlah di mana mereka ini, para sahabat. Wa aina hadhihi minan na'iqin alladhina yarawnahu dinan. Lihat mereka, para sahabat. Di mana bandingnya, lihat perbedaannya dengan orang-orang yang na'iqin alladhina yarawna dinan a'iqan. Mereka-mereka para na'iqin yang menganggap agama ini agama yang berat dan susah. Kemudian tidak mau beramal, tidak mau taqaddum, tidak mau ruqi, enggak mau naik, enggak mau maju, enggak mau. Qabbahahumullah. Sehingga mereka menjadi bahan ejekan oleh manusia. Kami yang bantu kamu, jangan sok-sok nasihati. Mengapa? Karena dia hanya ibadah saja. Makannya minumnya dari orang lain. Disumbang. Karena dia ibadah saja. Ketika dia menasihati, yang enggak akan diterima oleh mereka, kamu ngapain? Mau nasihatin, kamu aja saya ngasih makan kok. Kalau saya gak, seperti kamu dan mereka seperti kamu, terus siapa yang ngasih makan anak-anak dan kaum muslimat? Jadi bahan-bahan ejekan yang seperti itu. Agama tidak mengajarkan demikian. Agama jelas memerintahkan dalam Quran, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah. Hanya disyaratkan yang halal, jangan yang haram. Waktunya jangan ketika waktu-waktu ibadah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, tinggalkan kerjaanmu semua. Ke masjid salat. Boleh, tetapi waktu-waktu tersebut jangan kamu melakukan urusan dunia, ibadah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya sholat Jumat, sholat Jumat. Selebihnya silakan. Kalian berusaha yang halal dengan cara yang halal. Dengan niat yang ikhlas karena Allah untuk menghidupi istri dan anak-anak dan keluarganya. Dan itu barakallahu fikum sadaqah. Hatta luqmah tada'uhu fi fimra'atik takunu sadaqah. Walaupun sesuap nasi atau sesuap makanan kamu letakkan di mulut istrimu, itu sudah tercatat sebagai sedekah. Inilah perbedaannya dengan mereka-mereka yang mereka anggap bahwa itu sebagai hijrah, atau mereka sebut dengan berbagai macam istilah ya. Ada yang menyebutnya tirakatan, berdiam diri satu tempat ibadah terus, tidak bekerja, tidak mencari maisha, tidak ngurusi keluarganya sama sekali. Atau siyahah, mengembara. Kalau bisa seumur hidup, bagus. Kalau gak seumur hidup, kata mereka ini, yang bilang bagus bukan saya, mereka. Kalau bisa seumur hidup, kamu yang terus dalam penggemaraan. Dalam ibadah terus-menerus. Atau kalau tidak, kamu latihan dulu. Tahun. Oh enggak, kelamaan santai, latihan 40 hari dulu. Kalau mampu. Oh enggak mampu 40 hari, ya 3 hari dululah. Namanya latihan. 3 hari, kalau sudah mampu 40. Kalau sudah, bisa setahun, bisa seterusnya kamu dalam pengembaraan. Ini aliran sufi yang terdahulu. Mereka menyebutnya dengan siyahah, maka dibantah oleh para ulama bahwa siyahah umat Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Siyahatu ummatil jihad. Pengembaraan dalam Islam, dalam sunnah adalah dalam jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Naktahi bihadzal qadr, barakallahu fikum.